yang sepi dan dingin. Aku percaya kamu pasti sampai. Rasa dan akal sehatku mengatakan itu, saudaraku. Singkatnya hari yang kita punya, begitu banyak memberi makna. Sudah saatnya aku kembali, sudah waktunya kamu mulai, saudaraku. Satu niat, satulah darah kita. Kamu adalah kamu.